duka, kau milik siapa? Cinta yang dulu indah, kini hilanglah sebentar. Aku terombang ambing tanpa pasti arah. Pernahkah sehari saja milikku?